Panggita pasal ampa. Naupo itu aku nanggita pada kitamu, naria saungupe wabo ni beari suruga. Pada nyepeku suara pamula nato nyepeku pania. Suara itu ka mangga na eva moni kololio. Nangulimo suara itu ka aku. Peponemo vemai. Aku mumpopo kita ka iko. Nuapa to majadi banepiana. Sampai guli aku ni kuasai no sanagasan wala tala. Pada eva aku naria muriara suruga. Risetu aku nang kita sawu peka toko magau. Pada naria sambaan neka toko ribunggu peka toko itu. To neka toko risetu lenje na damu neringgila. Eva mata sinji tono sanga ka watu yaspis. Pada eva watu akik. Naria wau sampinora nantatiku peka toko itu. To neringgila eva watu zamrut. Pada nantatiku peka toko itu. Naria wau rompulu bo ampa peka toko tanina. Toni peka toko rompulu bo patambaa totua. Ira nompasua pakea bula sanggani. Paderi balenga ira naria songgo bulava. Garita tongo peka toko magau itu. Ne subu kila damo parea ne vanta. Pade ngunu guntu damo no sinjono poguna. Ringayo peka toko itu naria wau pituongu poindo na jela. Poindo itu batua na papitu no sanwala tala. Paderi ngayo peka toko itu, naria wau sangele nikitaku, eva tasi na levayom pu, eva kaca. Rita tongo na borinta lili peka toko itu, naria patambaa anu tona tubuna. Rinju mongu koro ira naria mata, na belo kari ngayona, na belo kari bengona. Anu tona tubuna pamulana, lenjena eva singa. Pade karombaana, lenjena eva japi tuamana. Katolumbaana lenjena eva manusia, pada kapatambaana lenjena eva love bete tonembua. Anu tona tubuna itu simbau auno kapina, pada rinju maungu koro ira naria mata, nauri vayonu kapina. Eo bengi ira daane nonto nanguli. Nagasa, nagasa, nagasa pue ala tala toni liunga kuasa. Ila naria munguari lamba pamulana. Pada bebe ia naria. Pada ia kana maria sampai rikasai saena. Anu tona tubuna itu nantoya bono babila bono sukuru rijai topeka toko. Ripeka toko magau tona tubu sampai rikasai saena. Tempo ira nantoya iwetu. Rompulu bo patamba ato tua itu. Neka dede sampai ritana. Ringayon topeka toko itu. Ira nomba somba ia. Tona tubu sampai rikasai saena, pada ira nangala songgo bulava, ngari balenga iramboto, nitu ira ringayo peka toko alatala, eva tandai pebila ira rijaina, pada nyuli ira ivei. O alata ala kue kami, aga komi to masipato ratoya borabila kami, aga komi moto na kuasana, sabana komi moto nompajadi pura-pura tonaria, dari dotamu boto sampai pura-pura itu najadi bonaria.